نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهدر النبي في كل حال اختفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله الله رسول الله نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى الله الله الله الله جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا إذا بدت عين جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا الله علينا برفقات عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اختفى أمن علينا برفقات عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اختفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا الله علينا برفقات عبدك المصطفى اسلك بنا نهج من لهديه اختفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل والصحب ما برق السماء رفرف عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل والصحب ما برق السماء رفرف الله الله الله الله الله هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت بهد للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du, sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar sahabatku semua? Alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita masih akan melanjutkan belajar kita dan kita masih berada di silsilah tentang bagaimana mendidik anak agar bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah yang bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh dengan belajar dari apa yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Karena anak adalah amanah, sehingga kita tidak bisa main-main di dalam menjaga amanah itu, karena ada pertanggungjawaban yang akan ditanyakan oleh Allah kelak di akhirat urusan anak-anak kita. Dan sahabatku, di pertemuan yang lalu kita sudah banyak belajar dan sudah ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah Buya ajarkan di dalam masalah mendidik anak. Termasuk diantaranya adalah bahwa mendidik anak ini juga adalah menyangkut dengan keimanan seseorang. Semakin tinggi kadar keimanan seorang, maka semakin sungguh-sungguh dia di dalam mendidik anaknya, karena tahu bahwa nanti anak itu akan bawa kebahagiaan baginya dan juga bisa bawa musibah baginya nanti di akhirat. Dan juga bagaimana kita bisa menjadi guru. Buya juga sudah mengajarkan agar kita tidak hanya bisa menyuruh anak-anak kita, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi guru untuk mereka, memberikan contoh yang baik. Dan juga perlu ilmu untuk mendidik, ya. Kita butuh ilmu untuk mendidik, karena memang ini adalah satu hal yang penting. Dalam urusan dunia kita belajar bagaimana kita bisa berbisnis dengan benar, apalagi dalam untuk urusan mendidik anak-anak kita yang ini berkaitan dengan urusan akhirat. Dan pada pertemuan yang terakhir juga Buya sudah memberikan gambaran juga bahwa terkadang ilmu juga gak cukup untuk bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak menjadikan anak-anak kita ahli surga. Akan tetapi juga kita butuh pertolongan dari Allah. Dan bagaimana kita agar bisa mendapatkan pertolongan dari Allah? Kemarin Buya sudah memberikan gambaran, tolonglah anak orang lain, perhatikan anak orang lain, jangan hanya egois memikirkan anak diri kita, anak kita sendiri. Maka saat itu Allah pun akan memberikan pertolongan kepada anak kita. Jadi kita memancing pertolongan Allah dengan menolong hamba-hamba Allah yang lain, anak-anak yang lain, kita berikan perhatian seperti anak kita sendiri, maka itu akan menjadikan Allah menjaga anak-anak kita. Dan juga akan menjadi tambahan wawasan pada kita semua untuk bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita masih akan terus belajar bersama tentang masalah mendidik putra-putri kita, ya. Dan nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya di via telepon kami di 0231-830-8929, di 0231-830-8929, atau di via SMS atau WhatsApp kami di 0813214610079, atau Anda bisa bergabung melalui Facebook Radio Ku Cirebon. Baik sahabatku, nanti kami akan berikan kesempatan kepada sahabat semuanya untuk bertanya kepada kami, dan nanti kami akan berikan waktu khusus, ya, setelah Buya memberikan mukaddimahnya. Akan tapi sebelum itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Ku Network, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Radio Ku 104,7 FM Batam, Radio Ku 108,9 AM Bogor, Radio Ku Karimun 89,2 FM, ya. Dan juga terima kasih kepada media partner kami, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107 107,7 FM Gresik dan 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Mandinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo dan Radio Al Hijrah 100,1 FM Pontianak. Dan juga radio-radio lain yang merilai acara ini dan masih belum mengkonfirmasikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih karena Anda telah membantu tersebarnya dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dunia dan akhirat. Baik sahabatku, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik Bu ya? Alhamdulillah sehat. Berkat doa Umi, doa para pendengar semua, dan semoga pertemuan demi pertemuan menjadikan kita semakin tambah bekal untuk mendidik anak-anak kita. Amin, amin. Dan semoga juga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga kita sampai kepada kesuksesan yang sesungguhnya, tidak menghantarkan anak kita untuk menjadi anak yang sukses di dunia dan sukses nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bu ya, kita akan melanjutkan silsilah kita dan tema kita kali ini Bu ya, membiasakan anak melakukan kebaikan dari kecil Bu ya, dan juga mengajarkan kepada mereka untuk meninggalkan keharuman dari mulai perkara-perkara yang masih yang paling kecil Bu ya. Baik Bu ya, dipersilakan untuk berikan mukadimahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan silsilah kita untuk mendidik anak-anak kita. Bagi yang belum punya anak, semoga dikaruni oleh Allah putra-putri yang soleh. Amin, amin, amin. Yang sudah di hadapannya anak-anaknya, mari kita membiasakan anak-anak kita dengan kebiasaan yang baik. Jadi kami sebut sebagai sesuatu yang paling kecil karena itu yang paling ringan. Sebelum kita mewajibkan kepada anak-anak kita sesuatu yang berat, yang besar, biarpun sebetulnya selagi itu kebaikan, biarpun berat, sebetulnya tidak berat. Akan tapi kita biasakan anak kita dengan hal-hal sepele. Hal-hal sepele. Mulai dari anak kita, kita ajari untuk bisa berinfak. Kita kasih duit 100-200 untuk ngisi infak di masjid. Atau bahkan di dalam cerita-cerita yang kita berikan kepada anak-anak kita, cerita yang ada hikmahnya. Jadi di balik cerita itu harus kita kasih penjelasan. Seperti misalnya aja ceritanya seekor tikus yang kecebur kolam, kemudian ditolong sama harimau. Kemudian setelah itu harimau terperangkap oleh seorang, ini saya contoh, terperangkap oleh ditangkap sama petani. Akhirnya karena harimaunya kena perangkap, yang perangkap itu dari jaring, sehingga tiba-tiba seorang seekor tikus yang tadi melewati harimau, akhirnya harimau tiba-tiba minta tolong, tolong tikus, tikus. Akhirnya tikus ingat, aku dulu pernah ditolong oleh harimau. Akhirnya tikus yang kecil bagaimana bisa mengangkat jaring sebesar itu. Akhirnya tikus yang berpikir, kemudian apa, menggigiti apa jaring-jaringnya hingga sampai terputus sehingga harimau itu keluar. Akhirnya dipahamkan, anakku, kalau orang pernah berbuat baik, nanti Allah akan kirim pertolongan. Ini kan satu hikmah, contoh. Jadi diberi cerita, tapi di situ ada hikmahnya. Hikmahnya hal-hal yang kecil, artinya apa? Kalau kamu menolak, pasti Allah akan tolong. Nah, jadi biasakan menolong orang lain dan seterusnya. Membiasakan, biasakan anak kita untuk kita beri cerita-cerita yang bermanfaat untuk. Tapi bukan hanya sekedar menuju kepada dongengnya Bu ya, tapi nanti kita ada, kasih ada kesimpulan hikmah, belakang ada hikmah Bu ya. Di balik itu semuanya, termasuk kita hindarkan anak kita dari mengambil yang bukan milik kita. Misalnya biarpun itu ada jarum, ada kertas yang jatuh atau apa, tutup pensil atau pensil, tidak usah diambil, kasih tahu, sayang, itu bukan milik kita. Selebihnya bukan milik kita adalah tidak boleh, Allah melarang. Kita bisa beli sendiri, sayangku. Ini jangan dianggap sepele loh ya. Kadang ada sebagian anak biasa, setiap ada barang gak ada yang punya langsung diambil. Dari yang kecil sampai gede-gede sampai jadi pencuri gede, dari kebiasaan. Jadi membiasakan ini ternyata sangat penting, dan ini dilupakan oleh sebagian orang tua. Kadang masalah berbagi makanan juga. Oh iya, berbagi makanan. Sampai suatu ketika ada dua anak kecil, dua anak dites untuk membagi roti, ya kan. membagi roti. Di saat dibelah roti itu, suruh berikan saudaranya. Ternyata dilihat yang mana yang gede, yang mana yang kecil. Ternyata potongan yang kecil ini untuk dirinya, yang gede diberikan saudara. Baru benar itu. Aduh, anak soleh. Jadi yang gede dikasihkan saudaranya. Berarti mengutamakan orang lain. Ini jangan dianggap sepele. Kalau ternyata kita ngelihat, ini kita tes juga. Kalau ngelihat waktu potongan yang gede buat dirinya, yang kecil buat orang lain, kita tegur, sayang. Kalau memberi ke orang lain yang lebih besar, lebih bagus untuk kita, ini kita adari. Kita ajari dengan cara-cara seperti itu. Dan ini kita biasakan di rumah kita. Termasuk mohon maaf menunggu orang tua, misalnya ayahnya atau ibundanya yang belum makan, kita tunggu, sayang. Atau paling tidak nunggu kalau sudah diizinkan, makan duluan kita makan. Tidak mendahului minuman ayahnya, ibunya dan sebagainya. Itu adalah ini pendidikan yang harus dibiasakan di rumah kita. Biarpun hal sepele, jangan meremehkan hal sepele. Karena apa? Akhlak itu dibentuk dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Dan juga masalah kebohongan mungkin. Oh iya, enggak boleh juga. Misalnya jangan berbohong, sayang. Kalau bohong nanti abah umi marah, buya marah, atau bagaimana abah. Jadi dibiasakan bahkan sampai kalimat-kalimat, ya, kalimat-kalimat kalau lagi marah, sayang, kalau lagi marah didoain, ya Allah, semoga anak yang nakal itu, ya Allah, jangan nakal kepada saya, kau berikan bimbingan petunjukmu, ya Allah. Jangan malu, kamu siapa yang mana, kurang ajar, berani kamu, ha? Kamu diapain? Tidak usah begitu, tidak usah terlalu dibela, tapi di hati tata dulu hati anak kita, agar anak kita menjadi orang yang mudah mendoakan, mudah memaafkan orang yang melakukan kesalahan, termasuk dalam hal-hal macam-macam, mulai dari tidak boleh membuang makanan, ya, kemudian mengambil secukupnya, makan dengan tangan kanan, hal-hal yang sepele. Sopan santun dengan orang tua. Dan kita harus peka dalam hal ini. Kok misalnya ada satu anak kita tiba-tiba ngelompati, biarpun itu, kalau sebagian orang tahu namanya anak kecil gak dosa. Oh iya betul, emang anak kecil gak punya dosa. Tapi kita biasakan tiba-tiba ngelompati orang gede, dipanggil sayang, dicium, meluk, sayang. Kalau ada abah, ada orang sepuh, tidak boleh lewati situ, sayangnya. Kita harus menghormati orang, harus permisi dan sebagainya. Ini hal sepele, tapi kalau sudah dibudayakan di anak kita, dia anak tumbuh dengan budaya yang baik, dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang dicintai oleh Rasulullah. Ini adalah cara. Jangan sampai kita membiarkan anak kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada sesuatu yang tidak baik, kita biarkan, alasannya masih kecil, tidak apa-apa, masih kecil, tidak apa-apa. Termasuk mohon maaf, biarpun lihat dalam pendidikan Islam sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan alimu alatakum bisolati inda sab'in. Waktu anakmu sudah usia tamyiz, sudah harus kewajiban-kewajiban yang besar pun harus oleh mulai ditanamkan. Tentunya kewajiban besar akan mudah kalau kita sudah biasakan dengan yang kecil. Kalau sudah dari kecil anak-anak kita sudah kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang baik, kemudian dia mulai patuh, baru di saat usia 7 tahun akan kita ajari sholat dan sebagainya. Mudah akan, tapi kita membiarkan anak kita. Kadang-kadang mohon maaf, anak kita ngerebut kuenya temennya, hanya dipeluk saja, diganti, malah anaknya dibela. Mesti anak diingatkan, sayang, itu tidak boleh ngerebut kuenya orang lain. Kadang orang sayang berlebihan kepada anaknya. Kalau anaknya melakukan kesalahan kepada orang lain, hanya cukup diminta maaf. Tidak, anaknya harus kita tegur dengan baik. Sayang, tidak boleh ngerebut kuenya orang lain, itu dosa. Dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, umi tidak sayang, ya? Dikembalikan dulu, nanti saya ganti lebih banyak dari itu. Tapi dikembalikan. Jangan cukup, ya bu, nanti saya ganti bu ya anaknya nanti. Oh, berarti anak kita tidak kita didik dong. Dan orang itu mungkin tidak butuh dengan roti itu, karena roti punya banyak di rumahnya. Tapi anak kita telah berakhlak yang tidak baik. Kita melihat ada satu orang, subhanallah, suatu ketika ada orang bertamu di rumah. Ya, kita tidak ada masalah sih, cuman kita kalau di rumah orang bagaimana. Jadi satu anak itu membahayakan meja di pondok, meja yang ada kaca, meja kan kaca. Itu anaknya itu mulai mutang banting ini, hanya dibiarkan, tidak ditegur, hanya abahnya membang mejanya dan sebagainya. Tidak ditegur, sayang, enggak boleh, enggak ada lah. Kalau kita sebagai tuan rumah kan enggak enak negur. Karena kita tuan rumahnya, dipikir mau apa. Cuman ini membahayakan tempat lain, enggak bisa semacam itu. Minimal dipeluk, sayang, enggak boleh ya. Dialihkan ke yang lainnya. Kadang-kadang dibiarkan, enggak tahu karena sayangnya. Padahal mungkin dia adalah seorang yang pendidik dan sebagainya, lupa cara mendidik anaknya. Jadi biasakan jangan dibiarkan kalau anak kita melakukan kesalahan sedikit apapun. Cuman caranya adalah yang indah. Sehingga dia biasa dengan kebaikan, biasa dengan kemuliaannya, biasa menjauhi yang tidak diperkenankan. Dia ngerti itu gak boleh, dan ini dilarang dan sebagainya. Dan kadang Buya pernah melihat kadang suatu kebiasaan yang latah, Buya, ya. Sehingga kalau ketika anak masih kecil gitu, ya, mungkin di saat dia jatuh atau dia kejedut gitu, ya, nanti kadang ibunya tuh malah mukul lantai. Nanti mukul lantai yang dipukul, atau yang menjadi kejedutan itu. Itu dia dendam dengan jadi dendam untuk marah. Ini kamu udah bukan lantai udah ngapa-ngapain kok. Iya. Jadi bukan begitu diajarkan. Berarti saya harus hati-hati. Enggak apa-apa. Anak-anak pinter, ya. Kuat, gitu, kuat, hebat. Sabar ya saya. Kalau sabar disayang Allah. Coba sabar, senyum. Gitu enggak usah. Ini lantainya kurang ajar kamu ya. Kadang bohong. Ada kodoknya lari. Loh, lari kemana itu? Akhirnya belajar nanti Bu ya. Untuk berbuat dendam. Jadi mending diajari yang baik. Ya, kalau kepleset sayang, aduh, kepleset. Ulicin ya. Harus dilap. Sayang, hati-hati ke depannya. Tapi kalau sabar enggak nangis. Kalau nangis berarti sabar. Kalau sabar berarti cinta Allah sayang itu sabar. Ayo enggak nangis. Akhirnya mau nangis jadi enggak jadi karena apa disayang Allah. Jadi diberi pendidikan yang baik, bukan buta lantainya dipukul bilang kodoknya lari. Iya, Bu ya. Dan apa namanya? Di dalam memberikan kisah-kisah kepada anak, Bu ya. Mana yang lebih baik? Apakah dengan kisah-kisah dongeng tapi ada poin-poin penting atau mungkin dengan harus kisah-kisah itu berkaitan dengan kisah para nabi atau Rasulullah dan sebagainya, Bu ya. Seperti apa, Bu? Oh, kalau itu sesaat ini sesaat itu. Anak aja jadi bebas. Sesaat ini sesaat itu. Dia bisa hanya cerita nabi tok, dia bisa karena nama anak kecil. Iya, Bu ya. Dia bisa menjangkau semuanya. Dan cerita nabi tidak semuanya bagi anak kecil menarik kan. Bisa diterima, Bu ya. Tidak bisa terima. Kadang enggak terlalu jauh. Akan tapi cerita yang ringan-ringan seperti kerakusan burung gagak akan digunakan. Oke. Nah, nanti insya Allah diceritakan pada anak gimana kerakusan burung gagak yang mau ini cerita itu yang karena karakusnya enggak mau buka akhirnya disanjung. Oh, suaramu bagus akhirnya buka mulutnya akhirnya makanannya jatuh. Tidak boleh sombong, orang sombong pasti bakal jatuh nanti. Orang sombong biarnya senang disanjung, setelah disanjung jatuh. Ini kali ya, makanya jangan sombongnya. Kalau sombong nanti semakin sombong, kalau sudah akan dijatuhkan oleh Allah, akan direndahkan oleh Allah. Ini satu contoh saja. Jadi ada hikmah-hikmah yang bisa kita hadirkan di anak-anak kita, macam-macam cerita apa saja kalau bisa kita ambil hikmahnya di balik itu semuanya. Baik ini hal. Kemudian juga membiasakan yang baik itu bukan sekedar urusan dengan manusia, dengan dirinya sendiri kita biasakan, misalnya kita latih kedewasaan mereka ya, tanggung jawab. Misalnya ya apa, saya kalau habis mandi misalnya sayang, nanti sabunnya taruh di mana, ayo. Jadi ini termasuk melatih tanggung jawab, melakukan tanggung jawab. Jangan mentang-mentang Anda adalah bos besar lalu anak Anda ada manja berlebihan, tidak mendidik merusak anak. Sebab karena anak Anda tidak selalu kepada pembantu. Enggak, harus kita latih dan itu adalah fadilah, keutamaan. Sikap lebih lembut. Kadang orang bermanja, anaknya enggak boleh ngapa-ngapain. Ini enggak dilatih. Untuk dilatih ya. Dilatih, misalnya kita latih sayang, aduh ngambil ini, diletakkan di tempatnya. Untuk buang sampah sembarangan. Buang sampah tidak boleh. Jadi ingat kalau buang sampah di Allah dan Rasulnya. Jangan semuanya mentang-mentang punya pembantu. Iya, memang hal-hal yang harus dilakukan pembantu. Cuman anak kita harus kita didik. Sesaat kita ajari untuk bersama-sama menyapu dan sebagainya. Karena mengajari ketawaduan. Sehingga kalau di rumah saya sudah biasanya nyapu. Sampai suatu ketika ada, heran. Suatu ketika ada satu orang, itu tidak boleh nyapu sama orang tuanya. Tidak boleh ngapain di dapur, enggak boleh. Jadi dimanja, akhirnya muncul sombong. Sampai tidur, duduk di bawah itu enggak boleh. Ini kisahnya di sebuah pesantren. Jadi kalau duduk harus atas kasur. Duduk di bawah itu enggak mau. Jadi kata bapaknya enggak boleh duduk di bawah, kita harus di atas. Kayaknya dikerjain sama kawan-kawannya ini. Orang kok sombong bener, rumahnya dididik di rumahnya dengan didikan kesombongan. Tidak bisa duduk di bawah. Yang lain duduk di bawah lagi minum teh kopi, dia duduk di atas. Kenapa? Saya tidak biasa duduk di bawah. Sombong bener kan gitu ya? Yeah. Ini karena kebiasaan yang jelek. Dan kadang ada karakter-karakter aneh juga Bu ya, kadang yang tampak di saat mungkin ya anak dimasukkan ke pesantren. Kadang di saat melihat temannya memasak atau apa, dia hanya cuek saja. Cuek. Makanya kepekaan itu penting. Itu karena di rumah tidak dididik. Makanya ada seorang ibu, kadang-kadang bukan orang kaya di rumahnya. Kan tapi tidak pernah mendidik anaknya dengan benar, tidak pernah dilatih. Melatih anak bukan memperbudak. Ya, karena dia suatu ketika akan hidup dengan orang lain. Bagaimana agar dia diterima di rumah suaminya, di rumah diterima di rumah mertuanya, diterima di rumah gurunya, diterima. Ini harus kita didik. Misalnya dengan hal-hal yang sifatnya membantu orang lain, cekatan dan sebagainya. Ini bukan pekerjaan berat. Pekerjaan yang ringan tapi membiasakan. Ini hal-hal ini penting. Jadi ini terlepas, nanti kita akan bicara pendidikan. Sebetulnya ini agak hanya untuk anak-anak kecil dulu ya tadi ya. Tapi biarpun untuk anak kecil berlaku juga untuk anak dewasa. Biarpun nanti pendidikan yang harus kita hadirkan insyaallah lebih besar lagi ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya kita mulai dari membiasakan anak-anak kita dengan kebiasaan kecil yang baik. Dan kalau tidak baik harus kita sadarkan. Tidak cukup, jangan gitu nak. Tapi disebutkan hikmahnya apa? Tidak diperkenankan karena Nabi tidak senang dengan yang demikian sayangku. Makan dengan tangan kiri adalah caranya setan makan. Dan Nabi tidak senang sayangku. Makanlah dengan tangan kanan. Kalau setiap kita tanamkan ngalah-ngalahi ustaz yang enggak sadar kalau itu sunah Nabi. Mungkin ada ustaz yang seenaknya makan dengan tangan kirinya, tapi anak kita sudah kita didik dengan benar, dia tidak akan makan dengan tangan kirinya. Loh, jangan dianggap sepele, ini gede karena sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa. Bahkan mungkin ingatkan kita, mungkin ingatkan buya-buya, kok buya pakai tangan kiri, tangan kanan saya sakit. Oh kalau sakit boleh lah, ini anak bisa ngeritisi kita karena apa? Ya. Sudah kita didik dengan pendidikan yang baik. Ya, makan berdiri dan sebagainya. Makan itu juga berdiri, kita latih jadi hal yang sepele. Karena apa? Dan kita sambungkan dengan manusia. Aku ke siapa? Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ridha Allah. Jadi anak itu sudah mulai ngerti dari kecil. Biarpun secara sempurna mereka belum bisa memahami, akan tapi lihat secara global mereka ngerti bahasanya ini baik, disanjung, dimuliakan dan menjadi sebab kebaikan. Iya, baik ya. Dan subhanallah, tentunya itu butuh kerjasama yang baik ya di dalam keluarga agar orang tua kompak di dalam mendidik anak, antara ayah, ibu, kakak, ya Bu ya, adik, semuanya, artinya semuanya saling bekerja sama untuk bisa mendidik anggota keluarga, begitu juga pembantu. Artinya pembantu pun harus dengan satu pemikiran supaya nanti semuanya benar-benar bisa saling mengingatkan dan saling kontrol di dalam masalah pendidikan anak tersebut. Baik Bu ya, tadi sudah ada banyak contoh-contoh ya sahabat ya tentang bagaimana kita mengajari anak membiasakan kebaikan-kebaikan yang kecil ya, dan tidak meremehkan masalah perbuatan yang buruk yang ya dimulai dari kecil semuanya, karena dari kecil inilah nanti akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar di kemudian harinya. Sehingga anak belajar bohong itu kadang dari kecil, anak belajar mencuri itu juga karena kebiasaan dari kecil. Jadi kalau kita lihat rusaknya anak di kedepan hari itu biasanya adalah dimulai dari kesalahan-kesalahan dari kecil yang diremehkan sehingga nanti berdampak besar ketika mereka sudah mulai berkumpul dengan masyarakat atau bertemu dengan orang-orang yang lain. Baik sahabatku, ini adalah pendidikan yang penting yang harus kita coba praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan juga menjaga anak-anak kita agar bisa menjadi anak-anak soleh-soleha. Baik sahabat, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, bagi Anda ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa melalui media komunikasi kami ya. Interaktif kami, Anda bisa berinteraktif langsung dengan Buya ya, kepada Buya dengan di via telepon kami di 0231 830 8929, 0231 830 8929, atau di via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079, atau Anda bisa bergabung di Facebook Radioku Cirebon. Baik sahabat, kami tunggu kebersamaan Anda dan kita akan break dulu, jangan beranjak kemana-mana. Tetap dengan buku dan pulpen Anda ya, untuk mencatat hal-hal penting yang semoga akan bisa sahabat dapatkan dan semoga diberikan kemudahan itu juga untuk mempraktekannya. Karena kita butuh ilmu manfaat ya, supaya nanti apa yang kita sampaikan ini tidak hanya kita dengar saja, tapi kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat, jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali setelah yang berikut ini.